manusia, tidak jadi binatang, tidak jadi pohon. Sebetulnya kita dengan binatang sama-sama tidak memilih. Kita syukuri sebagai manusia karena punya derajat yang lebih tinggi daripada hewan-hewan maupun pertumbuhan dunia berikut isinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berikut ini adalah kiat bergaul dengan manusia, sesama manusia, supaya pergaulan kita ini jadi amal soleh. Rumusnya 2B2L. Jadi keterampilan bergaul dengan sesama manusia ini menentukan apakah hidup ini bahagia atau tidak, kesibukan kita jadi amal atau tidak. B yang pertama, kalau kita berjumpa dengan orang, pastikan amalkan B yang pertama ini. Berani mengakui kelebihan, kebaikan, dan jasa orang lain. Karena penyakit hati itu dengki, tidak bisa lihat orang punya kelebihan. Penyakit hati ini membuat kita tidak mau menerima ada orang yang lebih dari kita. Padahal setiap orang oleh Allah diciptakan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan orang itu benar-benar harus kita jadikan bagian daripada kelebihan diri kita. Kita bertemu dengan orang yang pandai mengaji, kita akan cari ilmu dari beliau sehingga kita pandai mengaji. Kita jumpa dengan orang yang pandai usaha, kita berjumpa dengan orang yang pandai berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Seharusnya setiap jumpa dengan orang yang punya kelebihan, itu merupakan karunia Allah supaya kita bisa dapat kelebihan yang sama. Dan kalau kita lihat ada orang yang berjasa kepada kita, sebetulnya itu karunia Allah yang diberikan kepada kita lewat yang bersangkutan. Nah ini penting karena dalam Islam bertambahnya karunia itu dengan syukur. Nah, banyak orang yang tidak mensyukuri karunia ini. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia yang jadi jalan nikmat. Contoh orang tua. Orang tua kita pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi sudah jadi jalan kita hidup di dunia ini. Ini tidak bisa kita pungkiri walau bagaimanapun juga. Kita harus rajin mengenang jasanya, kebaikannya, dan itu akan sangat melembutkan hati kita. Anak durhaka biasanya tidak pernah memikirkan jasa kebaikan, yang dipikir adalah kekurangan dan kesalahan. Nah, saudaraku sekalian, keterampilan mengingat jasa orang itu akan merubah akhlak kita. Banyak sekali karunia yang Allah berikan lewat kiri, kanan, depan, belakang kita. Dan kita jarang menafakuri ini sehingga kita cenderung menjadi orang yang maaf, tidak tahu syukur karena tidak tahu terima kasih. Semakin tidak berterima kasih, semakin terhalang kita dari tambahan karunia. Semakin kita bisa berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan, semakin banyak karunia yang Allah berikan. Sejujurnya kita kalau melihat orang itu lebih fokus kepada kekurangan, kesalahan, dan tuntutan kita kepada orang itu. Salah, ini tidak termasuk orang yang dijamin oleh Allah akan diberikan tambahan karunia. Harusnya kita lihat ini jasa orang ini apa, kebaikannya apa, kelebihannya apa. Terus gali. Semakin merasa hati kita lembut, niscaya akan mendorong kita berbuat baik. Mungkin kita tidak bisa membalas kebaikan orang seperti yang dia berikan, tapi kita bisa membalas dengan balasan yang hebat, yang nanti bisa lunas di sisi Allah, yaitu dengan doa diam-diam. Dalam ketersembunyian, di penghujung malam, kita doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Dan pasti banyak. Tapi sedikit kita meluangkan waktu untuk mengingat jasa kebaikan orang. Inilah kesalahan pertama kita yang membuat kita tidak terangkat derajatnya dan juga membuat kita menjadi orang yang kufur nikmat, tidak tahu terima kasih. Hati-hati hadirin, tambahan karunia diberikan kepada ahli syukur Di antara ciri ahli syukur adalah keahlian berterima kasih dan membalas budi. Dan di antara keahlian balas budi harus diawali dengan keahlian mengakui jasa, kebaikan, kelebihan orang lain. Orang-orang yang tidak memasuki babak ini biasanya jadi pendengki, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, dan akhlaknya tidak akan menjadi indah dan terhalang dari berbagai karunia lainnya. Mari kita tafakuri, karena semua rezeki ada jalannya, ilmu juga ada jalannya, iman juga ada jalannya. Saya bisa-bisa begini, jasa yang jahit, jasa yang menyiapkan, jasa sound system, jasa yang menyiapkan sahur. Betapa banyak bisa berdiri bicara begini adalah karunia Allah lewat jasa banyak orang. Pertanyaannya, berapa banyak kita berterima kasih, berapa banyak kita berusaha keras membalas kebaikan orang. Ini pertanyaan pertama. Dua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Kita tidak bergaul dengan malaikat, kita bergaul dengan sesama manusia yang pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Tapi kekurangan dan kesalahan itu harus menjadi ladang bagi kita. Banyak sekali manfaat yang bisa kita raih dengan kekurangan orang lain. Katakanlah kesalahan. Orang berbuat salah, belum tentu dia ingin salah. Mungkin dia tidak tahu itu salah. Berapa banyak dulu yang belum berjilbab karena tidak tahu jilbab itu wajib. Berapa banyak kita tidak melakukan kebaikan karena tidak tahu keutamaannya. Berapa banyak kita melakukan kesalahan dan tidak tahu bahwa itu salah. Ada yang salah karena tidak tahu, ada yang salah karena lupa, ada yang berbuat salah karena dia belum kuat untuk menghindari kesalahan itu. Ada yang salah karena tergelincir, ada yang salah karena dipaksa orang. Nah, kita harus bijaksana. Tidak setiap orang salah ingin melakukan kesalahan. Juga kekurangan. Katakanlah ada orang yang berbuat kurang baik kepada kita. Sebetulnya kita tidak rugi sama sekali. Yang rugi itu adalah kalau kita berbuat buruk kepada orang lain. Dengan orang misalkan menghina kita. Satu, kita jadi tahu perilaku menghina ini buruk. Karena tidak enak, kita bisa berjanji, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ada orang ingkar janji kepada kita, ini pelajaran. Saya tidak akan pernah ingkar janji. Ada orang yang tidak tahu balas budi, ini pelajaran bagi saya. Saya tidak mau jadi orang yang tidak tahu balas budi. Melihat perbuatan buruk, kekurangan, kesalahan orang, itu jadi pelajaran bagi kita, agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. Saat yang sama, Allah takdirkan ada orang bersikap buruk, ini adalah ladang. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Jangan sampai kita melakukan keburukan yang sama. Dia menghina, kita hina. Dia bergibah, kita gibah. Dia membeberkan aib, kita beberkan. Dia pelit, kita pelit. Kalau gitu kita tidak dapat pelajaran apa-apa selain memperjelas diri kita sama buruknya. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong bagus. Kalau dia pelit, kita yang jadi dermawan. Kita akan nikmati perubahan diri kita karena ada sparring partnernya. Jangan meniru keburukan. Rugi, Allah takdirkan ada orang berbuat buruk kepada kita. Ladang ilmu, ladang amal, ladang mujahadah. Maafkan hadirin. Karena kehinaan kemuliaan kita tidak ditentukan oleh sikap orang. Kemuliaan dan kehinaan kita ditentukan syariatnya oleh sikap kita sendiri. Kita tidak akan mulia karena dipuji orang. Kita tidak akan hina karena dicaci orang. Kita akan mulia kalau Allah memuliakan kita. Kita akan hina kalau dihinakan Allah. Sebabnya karena kita bersikap hina. Maka kalau ada orang yang berbuat kurang baik, ini harus menjadi pengangkat kualitas diri kita. Bahan tafakur, ladang memaafkan, ladang membalas dengan kebaikan, dan tidak kalah pentingnya, setiap keburukan yang menimpa pasti diundang oleh dosa kita sendiri. Jadi ladang tobat. Apa nih dosa saya sehingga saya mendapat perlakuan ini dari orang? Apa nih kesalahan saya? Bayangkan orang menyakiti kita, kita jadi berlimpah membuat akhlak kita baik, membuat kita bisa belajar sabar, membuat kita membalas keburukan dengan cara yang baik, dan membuat kita bisa evaluasi diri. Masya Allah, seharusnya kualitas kita melesat justru karena kesalahan dan keburukan orang kepada kita. Bukan sebaliknya, kita menjadi lebih hina dari orang yang berbuat buruk kepada kita. 3, berani mengakui kelebihan, jasa, dan kebaikan orang dan balas. 2, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Dan posisi kita suportif. Posisi kita itu, kalau orang tidak tahu, kita bagian ngasih tahu. Kalau orang tidak, kalau orang lupa, kita yang ngingetin. Kalau orang lalai, kita yang nyemangati. Kalau orang tergelincir, kita yang membantu bangkit. Posisi kita adalah sayyidul qaum qadimuhum, pelayan kaum. 3, lupakan jasa dan kebaikan diri. Aslinya nih hadirin ya, aslinya kita tidak bisa berbuat kebaikan apapun kecuali Allah yang nolong. Kalau kita sedekah, itu aslinya adalah itu uangnya milik Allah, kotak infak lewat di depan kita juga Allah yang menggerakkan, dan kita mau mengeluarkan uang, itu pun Allah yang memberikan taufik. Pahalanya siapa yang mendapatkan? Kita. Dosa yang digugurkan, dosa kita. Bala yang ditolak, bala yang akan menimpa kita. Jadi di mana kita akan jadi ujub, sedangkan setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu dari Allah, dan untungnya untuk kita. Nih, yang sedekah membangun masjid ini, demi Allah, yang membangun masjid ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah beri kesempatan hamba-hambanya, ada yang jadi arsitek, ada yang membangun, ada yang wakaf, ada yang karpet. Yang dapat pahala siapa? Yang dijadikan jalan terbangunnya masjid ini. Ya, setiap yang sujud, pahalanya bagi yang wakaf. Padahal tidak mungkin dia wakaf, kecuali Allah ngasih uangnya, Allah ngasih informasinya, dan Allah ngasih taufik, sehingga ada jalannya dia berwakaf. Ada yang ingin, tidak ada uangnya. Ada yang punya uang, tidak ada inginnya. Ada yang punya uang, ada ingin, tidak ada jalannya. Masya Allah. Oleh karena itu, supaya benar-benar jadi amal kita, lupakan. Kita harus belajar untuk menyembunyikan amal kita sebagaimana menyembunyikan aib. Orang yang ikhlas sadar betul bahwa semua kebaikan yang dilakukan adalah Allah yang memberi. Kita nyumbang anak yatim, bukan. Allah memberi makan anak yatim, kita diuji jadi jalan. Kalau kita merasa, saya sudah nyumbang, hilanglah pahalanya. Karena aslinya Allah yang memberi, kita diuji jadi jalan. Supaya jadi amal kita, lupakan. Tidak perlu ngadap-ngadap orang berterima kasih, mengakui, membalas, mau apa? Sedangkan yang berbuat baiknya juga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasakan, makin senang mengingat kebaikan, nyesek di sini. Makin sering menyebut kebaikan, selain Allah hilangkan pahalanya, Allah hilangkan kemuliaannya. Makin kita merasa berjasa, makin tidak bahagia, dan makin dibuat hina oleh Allah dalam pandangan orang lain. Simak saja, orang yang selalu cerita jasa kebaikannya, enak kita dibuatnya. Karena Allah tidak suka. Allah yang berbuat, kenapa kita yang ngaku-ngaku? Mari hadirin, kita belajar pikun, belajar melupakan jasa dan kebaikan kita. Tenang saja, semuanya ada di sisi Allah. Allah juga kok yang melakukan kebaikan itu. Kita diuji jadi jalannya. Persis seperti ceramah ini. Andai sepulang dari sini, ada yang berubah, itu pasti bukan karena ceramah saya. Karena Allah saja menghendaki saudara berubah, mungkin karena sedekahnya, mungkin karena doa orang tua, mungkin karena diijabah doanya, mungkin karena anak yang meminta. Nah, ini takdir yang bicara ini hanya jadi jalan ilmu. Kalau merasa berjasa, yang bicara ini tidak dapat apapun. Padahal bicara ini tidak pernah bisa membulak-balik setiap hati, tidak pernah bisa memasukkan ke dalam setiap akal pikiran. Allah pemilik segala kebaikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan yang terakhir, yang keempat, ingat kekurangan, kesalahan, dan keburukan diri. Ini yang fokus hadirin. Karena tidak ada yang membahayakan dalam hidup kita selain kekurangan, kesalahan yang tidak jujur kita akui dan tidak mau kita perbaiki. Hadirin hati-hati ya. Ada orang yang awet sekali dengan kekurangannya. Tidak bisa baca Quran. Sampai tua tidak bisa baca Quran. Kenapa ini bisa begini? Padahal Quran sangat memungkinkan. Apalagi dimudahkan ada di sekeliling kita. Itu karena kesombongan. Merasa tidak perlu. Nanti Allah perlihatkan aib kita. Pas ngaji didengar oleh orang. Ah ini bacaannya enggak benar. Umur udah segitu. Pesantren ada di sekitarnya. Pasti ini orang ini tuh penyebabnya enggak mau belajar. Kenapa enggak mau belajar? Kesombongan. Merasa sudah bisa, merasa sudah tahu. Hadirin, mohon diingat ya. Ini tolong nih. Kalau Allah sudah memperlihatkan kesalahan kepada kita, ke dalam diri orang enggak tahu. Tapi kita tidak mau memperbaikinya dan terus bertahan dalam kesalahan itu, niscaya dua hal yang akan terjadi. Satu, Allah buka sehingga orang lain jadi pada tahu kesalahan kita. Kalau tidak segera diperbaiki, dia akan mati di dalam kesalahan itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, hati-hati sekali ya. Kalau ada orang yang ngasih tahu, Kang, itu perbaiki ini itu bukan dia yang ngasih tahu. Itu Allah yang ngasih tahu. Lewat siapa yang Allah kehendaki. Kesombonganlah yang membuat diri kita tidak mau evaluasi diri. Dan itu akan jadi bencana bagi kita. Karena tidak ada yang merusak nama kita. Tidak ada yang menghancurkan diri kita selain zolam itu nafsi. Kezoliman kita pada diri sendiri. Kenapa kita zolim? Karena kita sombong. Tidak pernah mau mengakui ada yang kurang, ada yang salah pada diri kita. Seharusnya dibanding pujian lebih bermakna kritikan. Bahkan cacian yang membuat kita tahu siapa diri kita itu lebih bagus daripada pujian yang membuat kita tertipu. Coba hadirin, kalau di sini ada upil atau korong, mana yang dibutuhkan oleh kita? Kang, korong tah geuleuh ah. Kang loba omong. Lebih bagus itu daripada wow. Indah nian wajahmu. Jeplak korong di sini kemana-mana. Kita kentut. Mana yang mau kita perlukan? Ini mah melati nih. Anggrek. Kata yang, bau badak ya, bau. Jauh lebih beruntung kalau ada orang yang mengatakan kita apa adanya. Coba makin banyak orang yang menyebutkan kentut akang harum, kentut akang harum. Padahal kita tahu ini bau karbit. Nanti kita terkecoh oleh penilaian orang, kita tidak jujur kepada diri sendiri, malah ada orang yang jujur, Kang, asli bau karbit, maneh atau boga irung. Semua orang mengatakan melati, cuma kamu yang mengatakan karbit. Dua sih yang mengatakan karbit, orang itu dan lubuk hatinya. Hadirin sekalian, jangan pernah terkecoh oleh kesibukan. Kesibukan membuat kita bebal. Kalau tidak punya jeda untuk evaluasi diri. Ramadan ini bulan prestasi. Salah satu prestasi kita adalah keberanian untuk menemukan kekurangan, kesalahan diri kita sendiri. Tanpa itu kita akan sibuk terkecoh oleh kesibukan, terkecoh oleh penilaian orang. Padahal itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang ada apa-apanya adalah berani lihat kekurangan dan kesalahan diri dan segera perbaiki. Mudah-mudahan kita benar-benar bijaksana menggunakan waktu kita. Jangan sampai terjebak oleh topeng, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Itu adalah topeng. Termasuk 200 list dari titik-titik itu. Saya tidak berkomentar. Bagi saya sih yang penting malis di sisi Allah, bukan list dari siapapun. Dipuji, caci sama saja kalau oleh makhluk, tapi kalau dipuji dan dicaci Allah pasti berbeda. Yang penting list di sisi Allah. Mau diketahui orang, tidak diketahui orang, terkenal atau tidak, diakui atau tidak, yang penting diakui oleh Allah sebagai hambanya. Itu yang tidak ada bandingannya. Udah, jangan ngobrolin itu. Terima kasih hadirin sekalian. Bentar. Terima kasih, kami DKM mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang sudah berpartisipasi kegiatan takjil, makan malam dan sahur selama 3 hari. Takjil ini jumlahnya 1.750 dan makan buka 1.025, makan sahur 625. Bagi teman-teman yang tidak kuat ingin beramal soleh, ya silakan hubungi DKM. Hadirin, kalau kita enak makan tuh jangan hanya enak makannya. Tuh harusnya saya nih yang ngasih makan orang. Gitu. Jadi ada yang kesini, aduh enak nih makanan di Darut Tauhid. Ya gak apa-apalah kalau gak punya uang. Tapi kalau punya terus kita ngenai, dia mau gratis. Padahal Allah ngasih uang banyak. Dan dia suka sekali kepada yang gratisan. Bukan tidak boleh, tapi tahu dirilah. Ya begitulah. Maksudnya makan sih makan. Ya tapi kalau bisa, punten terakhir ini ya, kayak kita sholat ini kan tiap coupling ini tuh ada kosnya Pak, ada air, betul, ada listrik, ada sound system, ada gaji, ada cleaning service. Ini tiap tempat coupling kita sholat tuh ada vacuum cleaner, ada perawatan dan sebagainya. Nah, kita sholat, belum lagi ke toilet, makan di mana aja, setor di sini, bukan tidak boleh, tapi adalah harga diri sedikitnya, ya kan? Coba ke WC umum 1.000, atau kalau di masjid cebet 100.000 gitu ya, minta kembalian 99 sama aja. Ini serius, kalau kita masuk ke masjid udah bisa sholat, masjidnya deket. Ini tidak menuntut ya, tapi kalau bagi saya bisa sholat, ada masjid. Masjid ini pasti memerlukan biaya perawatan, ada air, ada segala macam. Masa saya sholat gitu aja? Pergi aja. Oh, Allah menghitung nih semuanya. Enggak akan berkurang rezeki kita. Berarti kita disubsidi orang. Karena orang kan yang nyumbang kita bisa sholat di sini. Benar? Pantang bagi kita. Saya sudah menikmati ini, saya harus berbuat sesuatu. Keluarkan uang, 200.000. Cik DKM, ayah angsulanan. Hadirin, jangan pernah kita disubsidi oleh orang lain. Jaga izah, kehormatan diri kita dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Selamat menikmati nanti jam 12:30 di SCTV. Ya, kajian Ramadan, berkahnya Ramadan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Ustaz Abdurrahman Yuri. Bagi yang belum tahu kembaran saya, inilah kembaran saya, kaget. Sini Bar. Aha, ini. Ya, kembar, ini hanya waktunya, ada yang beda 2 menit, 3 menit, ini bedanya 2 tahun. Apa kabar, A Agim? Aduh. Saya selalu ingat cerita Adeda tuh, suatu saat naik angkot katanya, Agim ya? Bukan, Agim lah. Bukan, saya adiknya. Agim lah. Yalah Agim, kok beda ya? Katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum ngejawab semua nuhuai-huai, ngalengut aja. Bapak ibu rekan-rekan karunia Allah, kita disuguhi oleh Allah ilmu terus. Karena ilmu pagar, ilmu adalah